Oh kenangan, oh kenangan, temanilah aku. Ku merindu, ku merindu kepada dirinya. Tiap malam aku mengenang seliramu, rai song hilang nih, senyummu soko hatiku. Aku orang ngapusi, andaikan kowe ngerti, aku orang ngapusi. Cintamu masih di hati, aku pancen kopla ngelepasin kamu. Saiki tak rasa kemek kowe sing ngerti aku, tapi wes keteten kowe ra kelempalen. Aku di sini menantikan kau untuk kembali. Rapayu hanya masih menanti ake sing teko nawani urip mulyo, tapi ku tolak, ku ora putun dunyo. Jaranku yang kebal dukun pelada mental, cintaku rata obral, sudah terjual padamu. Satu yang ku sesal, kau dulu ku tinggal, ku ingin satu hal, kembali padamu.